atau orang puasa batal puasanya, atau orang yang keluar anginnya batal puasanya. Sekarang bagaimana kalau seandainya terjadi kasus jarang, tapi mungkin terjadi keluarnya air seni bukan lewat kubur, tapi lewat anggota tubuh yang lain. Misalkan lewat perut, dikarenakan apa namanya anggota vitalnya ada masalah, sehingga dioperasi oleh tim medis, dialihkan dibuat lubang di perutnya untuk mengeluarkan air seninya, untuk mengeluarkan kotorannya. Dan terjadi, apakah orang yang demikian kasusnya mengeluarkan air seni atau mengeluarkan kotoran dari perutnya, apa hasil anggota tubuh yang lainnya batal tubuhnya? Jawabannya tidak. Iya. Hah? Iya tidak. Tidak. Dapat. Loh, kok jadi istilah begini? Kenapa iya? Kenapa kok batal? Kenapa kok tidak? Loh iya. Kalau terkait dengan keluar dari anggota tubuh yang lainnya darurat, yang dibahaskan itu keluarnya apa namanya yang terlibat di kotoran tadi, apakah membatalkan tubuhnya? Jawabannya ada istilah di kalangan para ulama. Bagaimana bapak juga istilah ini? Ada istilah di kalangan para ulama. Tapi yang wajib insya Allah Taala adalah batal. Dikarenakan ketika itu untuk orang ini lubang yang di perutnya dia itu sebagai ganti kubur atau kuburnya itu. Tapi kalau mengeluarkan apa namanya kotoran atau air seni, maka dikatakan batal kuburnya ketika itu. Nah, karena keluarnya kan separuh tersebut dan dia tak keluar. Ketika dia ingin buang air lewatnya, ketika dia ingin buang air lewatnya, maka hukum sama bagaimana kubur dan kubur. Ia juga diangkat oleh para ulama. Ini maaf agak sedikit dalam ini. Bagaimana kalau seandainya keluar angin dari kuburnya wanita? Gimana? Keluar angin dari kuburnya wanita. Umumnya, masyhurnya, kebiasaannya, kalau keluar angin kan lewat kubur ya. Sekarang lewat kubur. Bagaimana? Gimana Pak? Sabar Pak? Semangat Pak? Dirinci. Ada perincian. Perinciannya ada. Kalau diyakini, betul-betul diyakini yang keluar itu adalah angin, seperti angin yang keluar dari kubur, batal. Sama ya. Kalau diyakini oleh perempuan tadi yang keluar dari kuburnya adalah angin, betul-betul angin seperti yang keluar dari kuburnya, batal. Karena pokoknya sama. Tapi kalau bukan itu, tidak batal. Karena tercecer tekanan dari perut, duduk di situ, keluar angin dan segala macamnya, maka kita termasuk kematian. Yang termasuk kematian itu, kalau terjadi di jalan karena angin tadi, seperti angin yang keluar dari tubuhnya dia. Jadi paham ya atau itu supaya tidak memperinci mana yang batal, mana yang tidak. Nah, saya pembatal wudhu yang kedua. Ialah khurujul mani wal wadi wal mani. Jelas. Keluarnya air mani, wudhunya batal, wajib mandi. Atau khurujul nadi, keluarnya air nadi, wudhunya batal, tidak wajib mandi. Karena nadi itu tidak kalau mungkin dari sini wudunya batal, tapi wajib Allah wajibkan. Atau yang ketiga, khurujul wadi. Wadi itu air atau cairan yang keluar setelah kita buang air kecil. Habis buang air kecil, ada rasa masih ingin keluar lagi. Masih keluar. Itu hukumnya sama kayak air kencing. Para membawa kalau punya kisah itu baik mani, mazi, wadi. Kalau mani, suci. Kalau mani, suci. Kalau dia keluar, wudunya batal, wajib mani. Kalau mazi, ada istilah di kalangan para ulama, jumhur kebanyakan ulama mengatakan mazi wajib wudu, tidak wajib mani. Wadi yang keluar setelah sakit kencing itu mazi. Najis membatalkan wudu dan tidak wajib mandi. Ini yang semuanya itu membatalkan wudu. Baik keluar mani atau keluar mani atau keluar wajib. Ini juga dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama membatalkan wudu. Dikecualikan seseorang yang terkena penyakit Seser yang dalam bahan air kencingnya keluar terus. Yang ini pak, kalau menurut dia sebagai orang yang terkena penyakit seser, tidak mungkin ditahan. Medis menyatakan penyakit, maka tatkala dia mau sholat, dia keluarkan tuh banyak banyaknya semua tenaga. Setelah itu kemudian dia apa namanya? Bungkus yang rapat atau dikasih pampers sedikit dia sekali pakai barangkali, kemudian dia sholat. Sholatnya sah walaupun ketika dia sedang sholat keluar airnya ini. Wudhunya sah tidak batal walaupun ketika sedang sholat keluar air kencingnya. Jika makan kondisi darurat, lalu sallallahu alaihi wasallam illa usmaha. Dan ingat perlu dijaga kebersihannya. Tidak sekedar sekali pakai dan jangan terlalu supaya jangan mengotori pakaiannya atau mengotori masjid. Dan kalau sakitnya maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini dalam kesepakatan para ulama. Selain pembatal wudhu yang berikutnya ialah tidur. Naum. Ini istilahkan panjang oleh para ulama terkait dengan tidur ini. Apakah orang yang tertidur itu batal wudhunya? Ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan batal. Kecuali kalau dia tidak akan dibujuk. Duduk tiduran batal. Kalau kami berbaring batal. Ada yang mengatakan kerti bulininya batal. Kalau bulininya tidak batal. Pandang berbahasa. Tapi insya Allah kita akan mendapat yang mendekati, mendapat yang lebih kuat. Ialah kalau orang itu sudah dinyatakan tidur. Kata-kata tidur ini sudah ma'ruf maknanya di kalangan kita semua. Orang sudah dikatakan tidur batal. Sehingga perlu dibedakan antara orang yang tidur dengan orang yang ngantuk berat. Nah, ngantuk berat. Aku mengatakan dalam hadisnya, Al-ainani wija'uka, faman nama falyataraddah. Kedua mata ini adalah pengikat tidur, kata Rasul. Kedua mata ini adalah pengikat tidur. Dan siapa yang tidur, maka hendaklah dia tidur. Di sini menggunakan apa? Barang siapa yang tidur. Maka kembali kepada makna dan istilah tidur yang umum digunakan masyarakat. Jadi langsung cek kasus ada orang apa namanya kekap begitu pak. Melut gitu pak ya. Kita lihat Semua bapak-bapak ini mengatakan ini orang tidur atau ngantuk. Kalau mengatakan ini ngantuk, tidak apa-apa. Kenapa? Belum dikatakan tidur, dikatakan ngantuk. Kalau semua mengatakan tidur itu orang ini, tidur orang ini, maka dikatakan tidur batal. Ciri-cirinya sudah tidak bisa mencerna apapun dengan akalnya. Tidak bisa mendengar suara apapun dengan telinganya. Sudah enggak terasa lagi. Terus kata dulu. Coba ngantuk berat, tahan sama dia. Ngantuk agak lama, kini lagi, bangun lagi. Ngantuk lagi, gimana lagi. Itu belum dikatakan. Saya sama ya. Bedakan antara tidur dengan ngantuk berat. Kalau ngantuk berat, tidak bakal bunyi. Kalau untuk tidur, maka dinyatakan batal. Entah dia berbaring apakah sambil duduk, sendean begini atau sambil berlengkuk begini, itu semuanya tidak dianggap. Baik tidurnya itu 1 jam, 2 jam atau kurang daripada itu, yang dianggap tidur ataukah ngantuk. Kalau tidur, batal. Kalau ngantuk, tidak batal. Itu pendapat yang wajib insyaallah taala dengan hadis ini. Masa tapi ini terkait dengan pembahasan tidur. Masya Allah. Nah, pembahasan itu yang berikutnya ialah orang yang hilang akalnya. Dia terhulu, tiba-tiba akalnya hilang. Entah karena dia mabuk, entah dia orangnya mabuk, atau karena gila, atau karena pingsan. Betul-betul akalnya hilang. Akalnya hilang. Maka bakal dia ciuman dari gilanya, sembuh dari gilanya, ciuman dari pingsannya, sadar dari mabuk. Wudunya sudah batal. Ini dengan kesepakatan para ulama. Sekarang ini dengan kesepakatan para ulama. Nah, wudhu di Islam. Sekarang apa lagi? Kata wudhu. Jadi kata orang yang maaf ya, habis berwudhu, rencananya mau sholat setengah jam lagi. Ternyata 6 jam nyirah dulu. Nah, 6 jam nyirah, artinya fly, teler, kemudian dia mabuk berat, hilang akalnya. Tidak sadar dari itu. Tiba-tiba setengah jam berikutnya tersadar dia. Nah, sudah komat ini. Nah, jadi waktu itu langsung saja dia ke masjid. Tegur, apa-apa. Sampai itu kita dosa dan kapal. Gitu ya. Lu kok dosa? Iya, sholat lo pakai tegak miras dulu. Anda masuk itu dosa. Yang kedua, Anda masuk itu batal wudunya. Ayo wudu lagi. Ayo wudu lagi. Karena atau gila atau tingkah. Ini dia harus katakan sama. Yang berikutnya yang dibahas oleh para ulama kita, yaitu tentang masalah menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak? Baik laki-laki atau perempuan. Gimana Pak? Batal ya? Gimana Pak? Kalau pelawat tangannya seperti gimana? Gak paham ya? Pelawakan ini kalau dia untuk kemaluan langsung maksudnya langsung batal. Kalau dengan awal enggak siapa kalau dengan siapa loh iya Pak, walaupun sendiri ya kadang-kadang dengan siapa Pak. Nah, ini juga demikian, panjang pembahasan. Kenapa panjang? Dikarenakan ada dua riwayat yang nampaknya kontradiktif. Kalau satu hadis dari sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluan. Sesungguhnya kemaluan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Kemaluan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Artinya apa? Di bulan dalam riwayat yang lain dari hadisnya Sutra radhiyallahu ta'ala anha, Rasul mengatakan, man massa zakarahu falyatawadda'. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya berwudu. Sahabat kecil itu mengatakan, itu kayak anggota tubuh kamu, kayak untuk tangan gitu pak, gak patah. Hadis yang lain mengatakan, barang siapa yang menyentuh, maka hendaknya berwudu. Itu namanya kontraksi riwayat. Akhirnya ada yang mengatakan, batal. Dia mengatakan, tidak batal. Yang wajib salat adalah kebiasaan dirinci. Yang betul dirinci. Rinciannya adalah apabila dia menyentuhnya dengan tanpa alat. Nah, dikatakan orang tadi. Kalau menyentuh tanpa alat, langsung menyentuh ke bagian belakangnya tadi. Ya, tapi kalau dengan alat teralati, dialati oleh sarung, oleh celana, atau segala macam, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain demikian. Baru. Juga dikuatkan dengan asbabun wurud hadis kalau ijma'an. Ketika ada orang yang bertanya kepada Rasul tentang orang yang menyentuh kemaluan, Rasul mengatakan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Ada asbabun wurud itu berkaitan tentang orang yang sedang sholat. Sedang sholat menyentuh kemaluan. Rasul mengatakan itu satu bagian dari anggota tubuh kamu. Kita bayangkan orang lagi sholat, tidak mungkin langsung nyentuh. Kayak gitu pak ya? Maaf pak ya? Kayak gitu pak ya? Orang yang lagi sholat tentunya menyentuh dengan alat di atas sarungnya atau celananya. Kayak gitu pak ya? Ada alat. Bahwa ringkasnya pendapat yang mendekati insya Allah ta'ala, kalau menyentuhnya langsung tanpa alat, batal. Itu hadis Bukhari. Man massa zakarahu falyatawadda'. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka batal. Hendak itu. Tapi dengan alat, tidak ada masalah. Tinggal satu pembahasan lagi. Bagaimana kalau menyentuhnya dengan syahwat? Dengan syahwat. Nah. Senyumlah, dari itu pak ya, ya apalagi anak muda, dunianya anak muda ini, ya, kadang tangannya rewel sedikit ini lah, muda sekarang ini rewel-rewel ini, tingling ini lah ya, menyentuh sedikit tapi dia rusak mas, bagaimana ini? Batal apa tidak? Batal apa tidak? Jawabnya, batal baik, yakin baik. Pendapat sebagian ulama dan itu yang mendekati insya Allah ta'ala batal. Batal. Kalau berkaitan dengan syahwat, walaupun dengan alat. Itu juga diambil dari hadis Tolak Ibn Ali. Ada orang yang sedang sholat, tanya kepada Rasul menyebut kemaluannya. Rasul mengatakan itu seperti anggota tubuh kamu. Artinya, bisa kita paham itu juga. Dia menyentuh bukan karena syahwat. Malah kita lihat. Kayak gitu kan? Malah kita lihat. Paling ada sesuatu yang membuat dia menyentuh dan segala macamnya. Akhirnya dia sentuh. Dengan tawa syahwat. Dengan alam. Mahfumnya kata para ulama. Kalau dia sentuh dengan syahwat. Maka batal. Ini pendapat sebagai ulama. Sehingga kesimpulannya. Kalau menyentuh dengan tanpa alam. Syahwat. Saya menulis kata syahwat. Kata dengan pakai alat tidak apa-apa kecuali kalau menyentuhnya dengan syahwat. Nah, dia kalau pas lagi mandi itu berwudu, hati-hati jangan menyentuh. Masalahnya, sentuh itu aja batal. Karena tidak ada keterangan sengaja atau tidak sengaja. Nyentuh yang dibahas. Paham ya? Ingat ya. Maaf ya, perbahasannya agak sedikit mendalam. Jadi bahasanya agak sedikit besar gitu ya. Seperti ilmu. Maaf ya. Kebangun gitu. Bagaimana kalau menyentuh punya orang lain? Apa ya? Apa ya? Maaf ya, Pak ya. Kalau contoh yang paling gampang yang bukan untuk para ulama itu ialah kalau ada seorang orang tua nyekoi anaknya, jadi nyekoi atau bahkan salah di dalam maksudnya, yang otomatis harus kemudian punya anak lagi. Bahkan itu apa istilah yang bukan anaknya dan segala macamnya itu banyak. Jawabannya? Ini paling jawabannya. Hukum asal sesuatu itu tidak membatalkan wudhu. Itu paling jawabannya. Hukum asal sesuatu tidak membatalkan wudhu. Kecuali apabila ada dalil yang mengatakan batal. Kalau tidak, paling jawabannya. Nah, yang tidak terpakai sekarang ini tidak ada dalil khusus yang menyatakan itu batal. Yang ada hati-hati man masah zakarahu atau babulha, para siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia batal wudhunya. Artinya kalau dia menyentuh orang punya orang lain itu kembali pada faedah asal, tidak batal wudhunya, tidak batal wudhunya. Maaf ya, kecuali kalau sambil nafsu, jangan nafsu sampai kita ini mengeluarkan mungkin mani, mungkin naji atau semisalnya, maka batal bukan karena nyentuhnya, tapi karena keluarnya cairan-cairan racun. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Pembatal wudhu yang berikutnya. Pembatal wudhu yang berikutnya ialah memakan daging unta. Itu adalah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita harus berwudu habis makan daging kambing? Beliau mengatakan, insyikta kalau bosa, wa insyikta lama terobok. Kalau kamu mau silakan berwudu, kalau tidak mau ya apa-apa. Tanya lagi bagaimana, apakah kita harus berwudu setelah makan daging unta? Beliau mengatakan, naam. Kalau bok menurutku berkibir, iya, hendaklah kamu berwudu dari makan daging unta. Disebutkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Al-Tirmidzi, Abu Dawud dan juga yang lainnya dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tawaddu min lutubil ibil, hendaklah kalian berwudu ketika makan daging unta. Nah, hadisnya Rasul ini yang membatalkan. Makan daging unta batal wudunya. Baik makan daging unta mentahan atau dimasak atau dibakar sate atau di atas makan, yang mungkin daging unta batal wudunya. Batal wudunya. Sekarang kalau susu unta, kalau susu unta, jawabannya kenapa? Iya. Yeah. Kalau susu unta tidak apa-apa. Kenapa? Dikarenakan nah hadis pada daging unta susah pada susunya. Faedah apa? Tidak membatalkan wudu sampai ada dalil yang menyatakan batal. Maka yang membatalkan daging unta bukan susu unta. Yang mau tanya lagi, bagaimana ada orang yang memakan hati unta? Hati unta ini buahnya sering kemarin sama para jamaah haji mesti boleh hati unta. Atau apa itu? Ada yang beli apa namanya dendengnya, keringannya, ada yang beli apa namanya mentahannya. Kecil tuh, aku mengikuti. Jadi ini kok rahasia terlalu. Tapi kerasa orang makan hati unta batal atau tidak unta? Ya, iya pak. Ada hati, ada jantung, dalam belok, keruan, gaji. Nah, kalau ini, Apa ini? Apa? Apa ya? Karena termasuk unta gitu ya. Masya. Nah, ini yang harus dijawab saya bersyukur. Katanya para ulama kita, Rasul menyatakan luhubul ibil daging unta. Maka harus diperhatikan baik-baik kata-kata lakmun daging. Semua yang masuk dalam kategori lakmun daging maka membatalkan. Selain tidak batal. Karena Rasul mengatakan lakmun. Tidak mengatakan yang lain. Sekarang, haji. Apakah termasuk haji? Padahal kembali kepada tim ahli. Ahli pedagingan ini. Haji. Termasuk haji atau tidak? Loh. Haji. Ada mana? Termasuk. Termasuk haji. Ya, betul aja. Kalau bapak makan hati. Saya sama tukang sate. Pak, daging murni apa tambah hati? Jawabannya, dikisah sama mereka. Daging sendiri, hati sendiri. Nah gitu ya. Itu kebiasaan masyarakat. Daging sendiri, hati sendiri. Maka hati bukan termasuk daging. Tidak batal wudu. Itu batalnya jadi. Jadi sendiri. Juga paru-parunya, rempelongnya, segala macamnya. Itu batal yang lain lagi. Bukan namanya lakmun. Maka tidak batal. Jadi, itu bukan namanya lakmun. Namanya syahmun. Itu bukan namanya lakmun. Maka tidak batal. Tidak ada. Jadi, batal wudunya kalau makan daging. Untuk daging. Untuk. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kerja disuguhi masakan daging unta berkuah yang dikasihkan kita itu kuahnya soto unta gitu. Betul, soto ayam, soto daging, soto unta atau sop unta atau gulai unta apa-apa gitu ya, yang berkuah yang dikasihkan sama kita adalah kuahnya. Apakah meminum kuah tadi itu membatalkan wudu kita? Di mana para ulama panjang berkata, apakah termasuk batal wudunya kita? Kenapa pak? Karena bukan lakmun, tapi marakun. Wah, gitu. Masya Allah. Tiga-tiga itu langsung praktek gitu. Ada perigian kira-kira? Tadi itu? Kuah dari daging. Hanya di awal daging yang dimasak, kemudian lama gitu ya, mengeluarkan kaldunya, supaya jadi kuah. Ya gitu ya. Yang kita makan kuahnya ini. Jadi gimana? Ini ya gimana perincian? Nah, itu dari mana lagi orang dia kuah on, sop on, kok sop on, kok? Rinciannya ada apa? Orang kalau bikin kuah, dagingnya di mana kuah? Itu kan seringkali ini ada sekian daging yang mentah dulu, daging empuknya. Siapa ya? Orang sangat kalah kambing, sapi. Jadi kan dibikin kuah. Di mata kuah gitu. Itu kan ada lembutan-lembutan daging. Gitu kan? Jadi, dari daging tadi. Itu pendapat yang rosih dirinci oleh para ulama. Kalau kuah murni, betul-betul air, tidak ada serpian-serpian daging sedikit pun, tidak apa-apa. Karena itu marokun juga lahmun. gitu lah ya. Itu kuah bukan daging. Tetapi kalau kuah tapi itu ada serpian-serpian dagingnya, walaupun satu tabung gitu, serpian-serpian dagingnya, itu kita minum bersama-sama. Batal. Batal wudunya. Kenapa? Karena yang kita minum tadi tidak semata-mata kuah. Dari kuah yang ada serpian-serpian daging adalah mulut yang ada. Luar biasa. Itu pembahasan kalau mereka berpikir dengan mereka. Sudah dengan punya sama mereka. Walaupun urusan makan onta. Itu rincian terkait dengan bab onta. Selain onta tidak ada yang membatalkan wudu. Mau makan daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging kuda, daging bebek, daging mentok. Semuanya tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu cuma satu. Makan daging onta. Alhamdulillah. Nah, boleh makan ikan. Sama sekali tidak ada masalah. Tidak membatalkan wudu. Kemudian ada perkara-perkara yang dibahas oleh para ulama. Sesuatu yang dinyatakan oleh mereka batal wudu karenanya, padahal bukan termasuk pembatal wudu. Menurut pendapat yang rajih. Di antara hal-hal yang tidak membatalkan wudu selain yang kita bahas di atas ialah menyentuh wanita dengan tanpa alam. Senggolan dengan wanita. Sentuhan kulit. Dan yang begini atau kalau tangan atau gimana menyentuh wanita dengan tanpa alam. Kalau wanita tersebut adalah mahramnya kita, kalau mahramnya kita tidak dosa, kalau masih mahram. Tapi kalau sentuhan tangan, sentuhan kulit dengan yang bukan mahram kita tidak boleh, itu hukumnya haram. Dan kecuali kalau tidak sengaja. Nah, Rasul malah menyebutkan dengan keras ketentuan antara dua jenis insan yang beda ini yang bukan makhluk dengan sengaja. Jawa tangan, salam mudah boleh. Itu punya rasa bahasa. Jadi yang dibahaskan bahasa itu pembahasan sekarang adalah membatalkan wudu atau tidak. Menyentuh wanita dengan apa? Baik itu makhluknya kita, istri kita, anak kita, putri kita, ibu kita, atau orang lain. Bagaimana? Ini sudah ada pembahasan di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Pendapat yang mendekati insyaallah taala barakallahu fikum menyentuh wanita dengan tanpa alat itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu sama sekali. Ini pendapat yang dinukil oleh Ibnu Abbas, juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, juga pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tidak membatalkan wudu sama sekali. Dasar yang dia hadis, hadisnya Rasulullah SAW, tatkala beliau pernah mencium istrinya dan beliau langsung pergi salat. Beliau qabbala ta'ma nisa'ih thumma kharaja ila shalah. Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya lalu beliau berangkat salat. Mencium istri dan semata-mata menyentuh, tapi lebih daripada itu. Bisa juga namanya riwayat yang lain ketika Rasulullah SAW sedang dia mulai salat malam. Ketika itu Aisyah kakinya di kiblatnya Rasul. Ketika beliau tidak sujud, beliau menjauhi memegang kakinya Aisyah. Maka Aisyah menarik kakinya, Rasul sujud ketika itu. Ketika Rasul berdiri, Aisyah tuang jawab. Dan Rasul tidak membatalkan sholatnya. Rasul menyentuh langsung tangannya Aisyah dengan tempat. Ini adalah penelitian yang sangat kuat sekali bahwa dia menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Bedanya kalau dia bukan makhluk kita dan dengan sengaja hukumnya haram, tidak boleh. Tapi tidak membatalkan wudu. Ini yang harus kita lakukan. Nah, tapi tersebar sangat luas di kalangan kaum muslimin, terutama dari kalangan manusia di Iyan. Nah, dalam nyatakan sadar. Sehingga Allah misalnya kalau kita lagi tawaf begitu. Di sana kan rara kita lagi tawaf. Tawaf itu nyentuh. Wah, apa lagi? Akhirnya diletakkan lagi, nunggu lagi, masuk lagi, nyentuh lagi, basuh lagi, terus begitu. Jangan sisa. Dan malahkan itu pendapat yang marjuh. Sisi argumentasi dalilnya kuat. Pendapat yang sahih, pendapat yang wajib dengan dalil dalilnya tidak batal wudhunya. Dan bahkan pendapat sebagian ulama mengatakan walaupun menyentuh wanita itu dengan syahwat, menyentuh jangan. Lalu kenapa? Rasul mencium istrinya. Langsung sholat. Umumnya orang mencium istri dengan apa? Umumnya dengan syahwat. Dan Rasul langsung keluar sholat sholat tanpa mengulangi lagi. Ingat menyentuh tidak batal, tidak batal wudhu. Sekali kita tidak membatalkan wudhu dengan dalil-dalil tadi. Masya Allah. Ini dipelihara kan? Anda lagi dipelihara tuh gede 1 kilo diambil jual. Laku 2M, 3M. Ini lah ya. Iya. Kemudian termasuk yang bukan pembatal wudhu ialah keluarnya darah dari anggota tubuh selain kubur, selain head dan lisan. Kalau head itu dia wudhunya batal, karena boleh salat, boleh puasa. Sekarang keluarnya darah dari hidung, mata, atau muntah darah, atau dari telinga, atau ada luka di tangan kita, di tubuh kita berdarah. Ini membahas sangat panjang di kalangan para ulama. Sangat panjang. Pendapat yang sahih dalam bab ini, keluarnya darah tadi selain darah haid dan nifas itu tidak membatalkan wudhu. Baik yang keluar sedikit atau banyak, tidak membatalkan wudhu. Argumennya cukup banyak. Hadis yang cukup kuat ialah hadis barakallahu fikum yang mengatakan dalam Syekhul Al-Bani rahimahullah ta'ala, suatu kali ketika pada waktu perang peperangan Zatul Wiqah di zamannya Rasulullah SAW, ada dua orang sahabat berjaga-jaga, satunya Muhajirin, satunya Ansar. Waktu itu sahabat Muhajirin tidur, sahabat Ansarnya qiyamul lail malam hari. Tiba-tiba seorang laki-laki dari nama dari kalangan muslimin mengintai. Begitu melihat ada orang-orang Ansar yang lagi berdiri, panas sama dia. Di sana tepat mengenai apa namanya panas kena itu, bahkan dengan tiga panas. Tapi ketika itu sahabat Ansar meneruskan sholatnya, rukuk sujud sebagaimana biasanya. Sampai akhirnya sahabat Muhajir itu terbangun, tersadar, lansia kerja laki-laki tadi. Kalau keadaan adanya itu sahabat Allah berlumuran darah dikarenakan kena dan tidak membatalkan sholatnya. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan beliau untuk mengurangi sholatnya. Itu jawabnya Rasulullah. Nah, tangan mereka kena bagian tangan. Itu jarak luar biasa. Tiga kali tangan kena semuanya. Itu banyak yang keluar. Dan tidak mendapatkan wudhu barakah. Ini apa namanya pendapat yang lebih rasul. Yang lebih menguatkan lagi ialah ketika di zamannya Rasul saat perang. Perang menggunakan pedang, tombak, panah, dan segala macam. Dan ketika itu disyariatkan sholatul khauf, sholat takut ketika perang. Di medan pertempuran sholat itu. Dan yang maklum yang namanya orang perang, kadang terluka, kadang kena panah, kadang kena pedang, kadang kena tombak, dan segala macam. Belum ada. Begitu jatuh waktunya sholat, maka langsung melaksanakan sholatul khauf dengan tanpa pulang kembali ke rumah. Itu lah ya. menunjukkan apa? Mereka sholat sambil berlumuran darah. Maka pendapat yang sahih barulah terkait dengan keluarnya darah tidak membatalkan wudu kecuali darah haid dan darah nifas. Ini pun dalam hal yang berkaitan aja yang berikut dan tidak membatalkan wudu seseorang. Barakallahu fikum. Nah, juga di antaranya adalah orang yang muntah. Itu juga demikian tidak membatalkan wudu. Tetapi disunnahkan untuk berwudu. Dapat. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama seputar perbuatan tentang masalah berwudu. Kaitnya wudunya dan sekaligus pembatal wudunya. Hal-hal yang tidak tepat namun ternyata bukan termasuk pembatal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar dengan sembilan. Ada yang menanyakan Pak seputar masalah pembatal wudu. Gimana Pak? Iya. Masya Allah. Terkait dengan ini, itu kembali pada perbincangan para ulama tentang riwayat. Rasulullah SAW menyatakan, man rassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang menggotongnya, maka hendaklah dia berwudu. Gotong mayit. Hadis ini diperbincangkan keabsahannya oleh Allah. Ada yang mengatakan wa'id, lemah, ada yang mengatakan enggak wa'id, alias hasan atau sahih. Bagi mereka yang mensahihkannya, maka mereka mengatakan termasuk yang disunnahkan berwudu ialah ketika memotong mayit. Disunnahkan berwudu. Saya pendapat yang rasih dalam hal ini, hadis ini tidak menjelaskan wudunya apa, tetapi menjelaskan tentang anjuran syariat berwudu ketika memotong mayit. Sama dengan orang yang muntah tadi. Rasul disebutkan ada sahabat muntah lagi. Katanya para ulama itu tidak menunjukkan dia batal, tetapi ada sunnahnya saja anjuran untuk berwudu kembali. Para sehingga Allah alam surat yang mendekati al-haq insyaallah ta'ala terkait dengan orang yang menggotong mayat itu tidak batal wudunya, tetapi dianjurkan untuk berwudu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Kesurupan. Masya Allah. Saya mau tanya sama aku. Kesurupan, orang kesurupan itu sadar kalau mampir? Tidak. Jawabannya dirinci. Dirinci. Ada orang yang kemasukan jin dan betul-betul dikuasai oleh jin. Sehingga tidak ada jin. Ucapannya ucapan jin, tindakan jin, semuanya jin. Sudah dikuasai dengan total orang jin. Terang ya, maka ini saya disamakan dengan orang yang pincang, yang hilang akalnya. Kata lu. Ada pula orang yang kemasukan jin, tapi tidak dikuasai dengan penuhnya. Jin tidak normal, tapi jin di diri semua, banyak. Atau ya banyak, orang yang punya cinta jin itu punya semua kan jin tadi. Dia normal, dia bisa bicara dan segala macam. Maka tidak perlu wudhu normal. Ada orang yang berakhir, perkenal musyid, tapi dia masih datang. Dia musyid, sadar dia. Kadang jinnya keluar, kadang dia sadar, jinnya keluar kemudian. Yang ini tidak perlu wudhu. Yang tidak perlu wudhu kalau sampai dikuasai dengan total hingga hilang akal. Para saya tanya, dengan orang yang kena itu macam-macam ingatannya, ada yang total, ada yang sedang, ada yang ringan, dan sebagainya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Para nah, gimana sih Pak? Siapa? Masya Allah, bayangkan satu sekali. Orang yang tidak membaca Al-Quran, apakah harus berwudu? Kalau kita afdal, ya. Afdalnya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan suci, hati bersih. Orang-orang yang cuman, la yasuhu illa al-mutahharun. Dari yang membaca Al-Quran, kesuruh yang suci. La yasuhu illa tahir, katanya Rasul. Tidak menyentuh Al-Quran, kesuruh yang suci. Orang yang suci. Dan juga terkait dengan kalam Allah dan segala macam. Itu Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh orang yang tidak berwudu membaca Al-Quran? Bahasa lain, apakah orang yang punya hadas kecil boleh membaca Al-Quran? Apa orang yang sudah besar, orang yang wudu, apakah boleh membaca Al-Quran? Tanpa berwudu, tanpa mari tidak berwudu. Ini perbincangan sangat panjang di dalam Al-Quran. Pendapat yang sahih yang rasa, insya Allah Ta'ala, boleh. Ya, boleh. Tapi afdalnya suci. Ada afdal, ada boleh. Yang afdal, wudu dulu. Yang afdal, mandi di atas dulu. Itu yang afdal. Dan kalau tidak, boleh. Boleh. Jangan. Iya, satu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu anhu. Utahukun alaih. Suatu kali dia kena kamatan sama Rasul di Gang Madinah. Sebelum dia menghilang. Jadi Rasul, dia kata saya orang yang berlaku. Tapi kamu kemana? Saya cari. Dia kata dia Rasulullah dari saya jenuh. Dari saya tidak. Kalau saya tidak ingin bertemu engkau dalam masa yang sudah. Rasul mengatakan, Subhanallah. Subhanallah. Innal mu'mina la yanjus. Subhanallah. Orang mu'min itu tidak najis. Orang mu'min tidak najis. Hadis ini menunjukkan sabdanya Rasul tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Itu adalah mu'min. Orang kafir tidak boleh menyentuh Al-Quran. Makanya dalam hari wajah lain tidak boleh membawa mustahab Al-Quran ke negeri kafir. Yang dikhawatirkan akan tersentuh mereka akan dijamah. Apa makanya? La yahasuhu illa al-mutahharu. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersucikan. Kata-kata al-mutahharu itu para malaikat. Layak subuh memerhat kembali kepada Al-Quran di lahir makhluk. Al-Quran yang di lahir makhluk tidak tertutup kecuali oleh Allah. Sehingga tidak ada maksudnya yang Allah katakan. Al-Quran yang lain ialah ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ikut haji wada. Kita semuanya tahu Aisyah ketika haji wada haid sebelum pelaksanaan umrah dan haji. Hajulah. Nangis. Ditanya sama Rasul, kenapa nangis? Hati kaya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah, if'ali, if'ali, ma yaf'alu haju, ghaira alla kabuti hudai. Kerjakan, apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah. Kata Rasul. Orang haji itu kan macam-macam, ada talbiyah. Tapi kalau ada baik, ada takbir Allah, ada tentu ada talbiyahnya, ada apa namanya takbirannya, ada baca Qurannya, ada zikirnya, ada doanya, ada izinnya, ada itunya. Macam-macam. Rasul membolehkan Aisyah yang haid ketika itu untuk melaksanakan semua manasik haji, kecuali jangan tawaf di Ka'bah kata Rasul. Terakhir ini argumentasi paling kuat yang menunjukkan boleh yang dibahas boleh membaca mushaf tanpa wudu tanpa suci boleh tapi yang lebih afdal yang sangat tekankan bersuci terlebih dan wallahu ta'ala bissawab. Lagi ya? Masya Allah. Tapi kaki yang kaki kita yang basah kena banjir itu. Nah, banjir dari rumah pas korok ini banjirnya semata kaki gitu ya, becek-becek begitu lewat gitu. Apakah membatalkan wudhu? Kalau dikatakan membatalkan wudhu tidak. Bahkan apakah air banjir itu najis? Kalau najis tinggal dibersihkan yang najis, cuci kaki. Wudhu lah basah. Sama kayak kita tidak punya wudhu, tahu-tahu ada persoalan plek ke belakang kita. Apakah bapak wudhu kita? Ya enggak, ini dibersihkan gitu aja. Kita bisa wudhu segala macam mau ke masjid. Nyata, baju kita kena air terjunnya anak kita. Apakah wudhu kita total? Enggak. Wudhu kita tetap ada, tapi pakaian sering diganti. Sama kayak lagi itu, kita dari rumah ke pasukan ini. Satu sama ini. Banjir! Masya Allah, sampai setengah peti segala macam. Harus dilewati. Secara umum tidak apa-apa. Najis apakah bisa tergantung genangan airnya? Najis apakah tidak tergantung genangan airnya? Itu genangan air apa? Hujan? Kalau air hujan yang terkena pasir, lumpur, dan segala macam suci. Tidak apa-apa. Kalau udara kotor, bisa disuci, dikeran, masjid, selesai bersih ya. Tapi kalau udara yang keluar adalah kotnya, kotnya luber. Semua orang ini kot, ini pembuangannya masyarakat sini. Hah? Luber keluar. Dan semuanya nanti ahnya luar biasa aromanya. Maka najis. Sehingga sarung kita bisa diangkat, tergantung terkena, biar kaki kita yang kena, sampai di masjid dicuci kakinya dengan tanpa harus berwudhu lagi. Allah cukup sekian atau bagaimana? Kayaknya jam masukan sebenarnya. Jam malam ini jam masukan lagi. Sudah setengah sembilan lebih 5 menit soalnya. Masalah. Cukup. Cukup. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Cukup sekian insyaAllah. Salam. Tentang apa yang terlalu dari perkara ini bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Wallahualam. Subhanallah. Alhamdulillah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.